Dia ada yang bertanya tentang hadis. Innal rajula idza sallama imamihi hatta yansarif husiba lahu qiyamul laila. Seorang lelaki apabila dia salat malam bersama imamnya sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala salat satu malam suntuk. Ini hadis, apakah terkait salat tarawihnya saja atau isya bersama tarawihnya? Jawabannya ini tarawih saja. Salat tarawihnya saja. Jelas ya? Jadi kalau dia misalnya salat isya di masjid lain, dia salat isya di masjid lain, terus dia datang ke masjid, orang datang ke masjid masih ceramah di masjid misalnya ya, atau belum salat tarawih, setelah itu dia hadir salat tarawih saja di masjid itu bersama imam itu, maka jawabannya iya, dia dapat keutamaan, dapat keutamaan. Baik, ini dari salah satu lahan ibadah ya di bulan Ramadan. Seorang itu semangat hadir sholat tarawih sempurna. Karena itu kalau mau hadir sholat tarawih, dia hadir sebelum sholat tarawih dimulai. Dan kalau mau selesai, nanti begitu imam salam, witir, baru dia pulang ke rumah. Dia ikut sampai dari awal sampai akhir. Ini dijaga, dipelihara. Ini hadis juga menunjukkan kepada kita pentingnya menjaga kebersamaan. Sampai orang yang sholat tarawih bersama imam, karena dia berjamaah bersama, itu lebih diutamakan di atas sholat sendiri. Karena kebersamaan, menjaga keutuhan, itu adalah bagian pokok di dalam syariat ini. Karena itu syariat ini, dalam segala hal kita selalu menjaga kebersamaan.